Ikouman. Kemudian dua sukun bertemu. Kemudian mau dibuang karena bertemunya ada sukun. Jadilah apa? Kemudian ditambahkan tak. Nah, dapat tak itu kenapa tak? Masdar. Tambah tak. Mukimun terakhir untuk pertemuan kali ini. Mukimun tidak asik. Ya. Yu'alu mislu misla mukimun di era seperti yukimu. Ah, tidak kayak antum ini. Ayo. Mukimun asluhu yuk. Jangan kayak yuk. Mukimun mufilun. Mufilun. Mufilun. Wimun. Mun. Terus. Wawunya berharokat. Sebelumnya saya sakin. Pindah harokatnya jadi apa? Mukiu mun. Kemudian tadi apa? Kulibatil wawu ya'an tahap rukyah filasi dan kisah imakabah atau langsung cepatkan langsung ilmu munasabah. Jadi apa? Mukimun simfail. Allahu a'lam bishawab. Nakhtari bihadar.